The band cool express, bukan stereotype. In any case, kami hingga band. Aku merais, aku kumpul semula. Perlu ice, kami hingga band. Cool express, bukan stereotype. In any case, kami hingga band. Kami merais, kau pula meraihkan. Rolling dice, ku tak kisah apa ancaman. Ku kejutan, buat letupan setiap aliran. Ku tak layan, panggilan kurang seruan. Sini kan singa, takkan termakan kata serigala. Terselalu gila, mengejar bintang di alam semesta. Aku menggali, mencari hasil untuk keluarga. Raja di penghalang, bukankah sini boleh tolong belah. Pecutan statik menaik ke atas. Harus bahaya yang tiada siapa boleh dapat cantas. Pergerakan pantas, gerak tempur dari bawah tiada pintas. Rendah diri ke bawah, impian ku terbang ke atas. Perkasa lepas, tak boleh wayo. Ku naik ke atas, takkan ku lepas selagi bernafas. Fakta ku lepas, kerja ku keras, insyaAllah. Rezeki ku luas, aku definisi hasil bukti dari bermimpi. Facts, cita-cita ku tinggi. Sampai mati aku daki. Through the flag of flow, sip-sip it, enemy yang toxic. Bagi kejutan elektro hingga paralyzed. Can stop my static. Enemy's part ku execute, but it gets sliced. Nice. Silakan baris. Dari dulu iri hati tak jemu-jemu baik. Peace. Ku bawa hit bars bazooka. Set up on me, stop lyrical assassin. Pembunuh bersiri ku di label under feeder. Ku defeated when I'm a skill I'm all in. Yes sir, yes sir. Pecut pandu laju, did I go bad? 24-7 grind, terlebih move sampai dah di bullet plate. Billion years, gotta ride California now. Let the clock gonna hit your bando. I see got a new gang in town. Get a ghost, get a cross press involved. Move flame like a banjo. Boom, pull another dance floor. Get the shoot in ice them. Get the move in slice them. Raja di mata putera di hati. Mata garis alamat di satu mati. Your lady love my ice. Stereotype and so Malay, I kept it like oh. Give me back, give me that. My 63 flow for terrorize them. Kami nasi tengok sini testimoni evolusi kisi kasi paralyze them. Aku merais, aku kumpul semula. Perlu ice, kami hit the band. Cool express, bukan stereotype. Any case, kami hit the band. Straight up, ini fakta bukan auta. Ini klik bukan one hit wanda. Jaga kata dengan tata dalam kota. Jaga takhta. Guna minda jangan cuba kami OD dengan fakta. Catur langkah semua arah macam kami buah raja. Dalam scene korang slow. Kami macam fast forward korang slow. Yeah for real, tak perlukan camo. Watak kami utama korang camo. Impak dia macam A-Tong. Bertahun hasil tanpa melancong. Kami mendaki tak minta gendong. Sekarang kau tak di kami dukung. Siapa kosong? Fikirku badut silakan panjang. Kepala gantong. Riwayat geramak dikayatkan dong. Berapa banyak hit? Kenapa tak nampak di dalam carta? K.O. berhit. Itu pun cara ramai terasa abad. Genie unik. Melangkah jauh lebih kuasa kuda. Ku tiada limit. Tengok borak di siapa nyala. Masih bawa tanah. Siapa bilang kita tinggal lupakan sejarah lama? Bagaimanapun bencana tetap rencana yang sama. Ayo, ayo. Hold on, hold on. Ini maklumat, mana maklumat. Berapa kerat apa syarat untuk jerat lumat. Galam nasihat, ambil nasihat. Tak kau matlamat kau tamat mati bertepat. Berluang ambil peluang. Kuluang masa kau buang. Siapa berangan berangan apa perang. Dalam medan ku serang tanpa pedang. Definisi untuk ego. Mementingkan diri, masa untuk kegembara. Aku kan pergi dengan hati yang membara. Semangat terjatuh, ku kumpul semula. Takkan berhenti kerana melanda. Biasa paling diri kejora. Tiap liga ku bongkar. Atas bawah ku selongkar. Ku tididit kau sekata. Jangan bilang ku yang cabar. Sekarang banyak yang berhebur. Semua mau tempat kami. Panggil kami revolusi. Ku meraih, ku kumpul semula. Perlu ais, kami hidup penuh. Ku express, bukan still tempo. Ini case, kami hidup penuh. Aku meraih, ku kumpul semula. Perlu ais, kami hidup penuh. Ku express, bukan still tempo.